Asmara cinta kita kini jadi ternoda, kau lebih pilih dia. Jujur saat cinta kau, jujur saat sayang kau, tapi kau balas lagi.